kelas dengan teman-teman ITB. Oh gitu. Ya. Sama Prof. Umar ya? Sama Ibu. Apa namanya? Prof. Umar sama Prof. Rum Atom pertama kali udah ada. Di Transrong 57 ayat 2526. Gaya juga ada. Gaya sampai gaya ke rumus tekanan, hukum Pascalnya, F2. Gaya banding rumus dengan tekanan, F sama dengan P gitu kan. Hukum-hukum jarak sebelum ke ohm juga kan dipelajari dulu. Sampai kalau mau dibawa ke teoristik yang di laut juga bisa. Pemanfaatan air untuk itu. Kan Quran bukan isyarat untuk research apa yang dibutuhkan. Misalnya